kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة kita lanjutkan pembahasan kita al-ikhlas fi usul fiqh sampai di al-muqaddimatul usuliyah. Ini kata pengantar untuk usul fiqih. Kata-kata pengantar ataupun pendahuluan-pendahuluan untuk pelajaran usul fiqih. Jadi sebelum masuk pokok pembahasan, di sini Syekh memberikan pendahuluan untuk usul fiqih. Adapun kalau yang kemarin itu ta'rif usul fiqih. Definisi ataupun pengertian ataupun gambaran daripada usul fiqih. Nah, adapun yang ini pendahuluan untuk pelajaran kita ini. Pendahuluan untuk pelajaran kita ini ataupun beberapa kata pengantar untuk pelajaran kita. Hanya untuk pelajaran kita ya. Bukan semacam pendahuluan di dalam sebuah tulisan atau pendahuluan dalam sebuah kajian, tapi yang di sini al-muqaddimatul usuliyah yang memang hanya terkait dengan pelajaran kita ini aja. Jadi pendahuluan ini hanya berhubungan dengan pembahasan kita. Allah, karena itu di sini disifati dengan al-usuliyah, adanya yaunisbah al-muqaddimatul usuliyah, pendahuluan untuk pelajaran usul fiqih. Siapa baca? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatul Usuliyyah. Jawatil 'adati 'inda al-usuliyyin 'ala taqdimi ba'd al-mabahith. Ala taqdimi ba'd al-mabahith wal-mustalahat al-hammati قبل الخوض في المباحث الأصولية لما لها من علاقة هامة في جميع مباحثه بل في جميع العلوم الشرعية. Kalau ada yang tersalah atau ada yang perlu ditambahin, tambahkan saja Ikhlas. Dari apa yang saya jelaskan maksudnya, bukan nambahin apa yang dibilang penulis ya, jago kali kita nanti. Oke. Jarratil adah. Biasanya gitu ya. Kebiasaan para usuliyun itu menyertakan pendahuluan bagi sebahagian pembahasan-pembahasan dan istilah-istilah penting sebelum masuk ke pembahasan usulnya itu sendiri. Jadi ya seperti biasa, karena memang biasanya mereka ketika menulis sebuah tulisan atau ketika ingin menerangkan suatu maudhu gitu ya. Ketika ingin menerangkan sebuah maudhu ataupun pokok pembahasan, nah sebelum masuk ke pokok pembahasan itu sendiri, mereka akan menerangkan beberapa pembahasan-pembahasan ataupun beberapa istilah-istilah umum ya, istilah-istilah penting yang sangat terkait dengan pembahasan kita ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasan ini ya, di sini kita akan menyertakan sebagaimana kebiasaan para usuliyun, yaitu menyertakan pendahuluan untuk sebahagian istilah dari sebahagian pembahasan dan dari sebahagian istilah-istilah penting sebelum masuk ke pokok pembahasan kita ini. Lima laha min alaqatin hammatin fi jami'i mabahithihi. Karena adanya keterikatan ataupun hubungan kuat ya, ataupun keterikatan yang sangat penting dengan seluruh pembahasan nanti usuliyah ini, yakni pokok pembahasan kita. Bal fi jami'il ulumi syariah, bahkan sebenarnya istilah-istilah yang akan kita terangkan nanti ini, yang kita nyatakan sebagai istilah penting ataupun pembahasan penting, itu sebenarnya juga terkait dengan seluruh pembahasan ilmu syar'i. Jadi bal fi jami'il ulumi syar'iyyah. Jadi punya kaitan. Jadi istilah-istilah yang akan kita terangkan nanti ini itu juga punya kaitan ke seluruh cabang ilmu syariat. Nah, tidak hanya terkait dengan pelajaran kita ini aja, yaitu usul fikih, tapi juga terkait dengan punya kaitan, ya, punya ikatan kuat dengan apa namanya, cabang ilmu syariat yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada ruginya ini, ya, sangat-sangat bermanfaat kita ketahui beberapa pembahasan ataupun istilah-istilah penting yang akan dijelaskan oleh penulis di sini, ya, karena di samping ini istilah-istilah yang akan kita ketahui, istilah-istilah yang akan kita pahami dan yang akan menjadi familiar bagi kita, itu tidak hanya berfungsi untuk pelajaran kita ini, tapi juga berfungsi untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya, dari pelajaran-pelajaran syariat. Lanjut. Kadzalika fa mabahithul hukmi wa taqsimatihi wa anwa'il idraki wa bawadithihi wa sanabda'u nahnu aydan bihadha ala anna naqtasiru ala ahammi ala an naqtasira ala anna naqtasira ala an naqtasira ala an naqtasira ala ahammi hadhil muqaddimati bima yatamasya ma'a manhajil ikhtisari fi hadhil khulasati. Wadhalika, dan hal tersebut, kama bahithil hukmi wa taqsimati, seperti pembahasan-pembahasan ketetapan dan pembahagian-pembahagiannya. Wa anwa'il idraki wa dawabitihi, dan macam-macam apa namanya, macam-macam idrak, ya. Idrak itu pengetahuan ataupun pemahaman, pengenalan, dan macam-macam ataupun jenis-jenis pengenalan, ya. Jadi apa namanya, di sini Syekh menjelaskan apa ba'dul mabahis tersebut, apa ba'dul mustalahat tersebut. Kan begitu. Maka permisalannya ataupun sebagai sebagai contohnya adalah seperti pembahasan hukum, pembahasan taksimat, pembahasan apa namanya, macam-macam ataupun jenis-jenis pengenalan, ya, jenis-jenis pengetahuan, wadawabituhu, dan apa namanya itu, ya, ketetapan-ketetapannya. Wa sanabda'u nahnu aydan bihadha ala an naqtasir ala ahammi hadhihi almuqaddimati, dan kita akan memulai, dan kita juga akan memulai dengan ini, naqtasir, memperpendek, ya, untuk memperpendek yang terpenting dari pendahuluan kata ataupun kata pengantar ini, ya, yang terpenting dari kata-kata pengantar ini. Bima yatamasya ma'a manhajil ikhtisar fi hadhihi al-khulasah, sejalan dengan manhaj al-khulasah yang mukhtasar ini, ya, sejalan dengan buku ini, ya, risalah ini, gitu, ya, sejalan dengan risalah yang dia tulis ini. Jadi maksudnya ketika dia ingin menerangkan sebahagian istilah-istilah yang sangat berhubungan erat dengan pelajaran kita ini, itu dia terangkan dengan ringkas, ya, dia terangkan dengan apa namanya, dengan pendek, begitu, ya, sejalan dengan khulasah kita ini ataupun risalah kita ini, ya, pelajaran kita ini, di mana pelajaran dia ini, apa, tulisan beliau ini adalah tulisan mukhtasar, bukan tulisan mabsud ataupun mufawwalah, gitu. Jadi termasuk kategori tulisan mukhtasar. Nah, jadi di dalam dia menerangkan permasalahan-permasalahan yang penting tadi ataupun istilah-istilah penting tadi, itu dia terangkan dengan ringkas dan singkat, sejalan dengan penulisan buku ini, di mana buku ini ditulis dengan ringkas pula, kan, gitu. Lanjutkan, mulai dari anwa'ul idrak. Anwa'ul idraki la khilafa bainal uqla'i fi wala bainal uqla'i uqla'i uqla uqla kan u ya la khilafa bainal uqla'i fi anna idrak idrakana lil asya'i yatawaffa yatafa'i yatafawatu fataratan nudriku syai'a yudrakan jaziman ghairu qabilin litashkiki wa taratan nudrikuhu idrakan ghairu jazimin. Ya, kita mulai dengan anwa' idrak. Ya. Jadi kata pengantar dalam pelajaran kita ini yang akan kita sertakan ini itu adalah anwa'ul idrak. Macam-macam pengenalan, macam-macam pengetahuan, jenis-jenis tahu gitu ya, jenis-jenis tahu. Oh, tahu itu ada jenisnya ya. Ini akan kita terangkan. Ya sebenarnya ma'ruf ya di tengah-tengah kita bahwa tahu itu ada jenis-jenisnya. Dan di sini kita akan menerangkan jenis-jenis tahu. Ya, jenis-jenis pemahaman gitu ya. Ya, kalau jenis-jenis pengetahuan nanti bisa beda lagi mana ya, tapi jenis-jenis tahu gitu ya. Kalau pengetahuan itu nanti lain lagi ya, ada pengetahuan IPS, ada IPA, ada matematika kan. Bukan itu yang dimaksud, tapi di sini yang dimaksud di sini adalah jenis tahu. Ya, jenis-jenis tahu. Nah, di sini dikatakan oleh penulis la khilafa bainal uqala'i fi anna idrakana lil asya'i yatafawat. Orang yang berakal itu tidak akan ada perselisihan, ya. Tidak akan ada pengingkaran bahwa tahu itu ataupun taunya kita itu terhadap sesuatu itu bervariasi. Jadi la khilafa bainal uqala'i. Jadi tidak ada perselisihan di antara intelektual ya, para intelektual bahwasannya pengetahuan taunya kita terhadap sesuatu itu bervariasi, berjenis gitu ya, bermacam-macam. Tataratan nudriku syai'a idrakan jaziman. Maka ini la khilafa ya, la khilafa, tidak ada perbedaan. Ya, makanya saya katakan tadi ini sebenarnya ma'ruf di tengah-tengah kita, cuma mungkin kita kurang menyadarinya aja kan. Tapi memang pengetahuan itu atau maksudnya tahu itu ya, itu punya jenis gitu, ada jenis-jenisnya, beragam gitu. Fataratan nudriku syai'a idrakan jaziman. Maka terkadang ya, maka sesekali kita mengetahui sesuatu itu dengan pengetahuan yang mantap, kokoh, idrakan jaziman. Kita tahu terhadap sesuatu itu, taunya benar-benar tahu gitu ya. Tanpa ghairu qabilin litashkik, tanpa ada keraguan ya, tashkik ya, tanpa ada kesamaran gitu ya. Jadi benar-benar tahu lah tanpa ada keraguan. Wa taratan nudrikuhu idrakan ghairu jazimin. Dan sesekali juga kadang-kadang kita taunya itu tahu yang tidak kokoh gitu ya, tidak mantap atau ada keraguan ya. Kan ya biasa itu kan. Jadi memang la khilafa bainal uqala. Orang yang berakal pasti tidak menyelisih hal ini. Ya, di mana memang idrak itu ada yang idrakan jaziman, idrak itu ada yang ghairu jazim. Ada yang kokoh dan ada yang tidak kokoh. Ada yang mantap dan ada yang tidak mantap. Nah, lanjutkan faida. Faida nazarna ila thalji fa innana nudriku annahu abyad. Idrakuna bidayadhihi idrakun yaqiniyyun ghairu qabilin littaraddudi. Hatta law qala lana qa'ilun inna thalja aswadi. Akribu ya. Kalau banyak ribu. Tapi pasti ini kamu sana. Bukan. Oh bukan. Ini feeling. Ani akribu al-asa alladhi biyadi su'banan. Nah, su'banan ya benar. Wa daraba asahu fil ardi fanqalabat ila su'bani ila su'bani fa inna hadha alladhi ata bihi mimma tushabbihu mu'jiza la yaj'alana nataraddadu yushbihu lebih baik karena enggak butuh ya yushabbihu mimma yushbihu mu'jiza mimma yashbihu al-mu'jizat mu'jizat la yaj'alana la yaj'alu Kok bisa la yaj'ala? La yaj'alu. Oh, la yaj'aluna natarok dadu. Natarok dadu fi fi bayar di salji. Bal naqulu ini bukan la yaj'aluna natarok. Oh ya benar ya benar. Natarok dadu ya benar. Natarok dadu fi fi bayar di salji. Bal naqulu ma a'jaba sana. Ma sana. Ma a'jaba sam'a habil sam'a ya ma a'jaba sam'a hadha ar-rajul hadha ar-rajuli hadha ar-rajuli ila id id kulli id qalaba qaliba maksud saya qaliba yaqlabu tapi enggak tahu juga ya qaliba yaqlabu atau qaliba yaqlabu eh qalaba yaqlabu qalaba qalaba ya id qalaba ha id qalaba al-'asa id qalaba al-'asa ila thu'banin illa anna thalja abyad wa la nataraddadu fi bayadihi abadan. Fa idza nadarna ila thalab, maka kalau kita perhatikan salju, maka apabila kita perhatikan salju, fa innana nudriku annahu abyad, maka kita akan tahu bahwa salju itu putih, kan gitu kan. Fa innana nudriku annahu abyad wa idrakuna di bayadhi idrakun yaqiniyun ghairu qabilin litaraddud. Maka taunya kita tadi ya, taunya kita tadi terhadap putihnya salju tersebut ya, berwarna putihnya salju itu merupakan tau yang apa namanya? Tau yang yakin gitu ya. Merupakan pengetahuan yang yakin gitu. Nah, begitu. Ghairu qabilin litaraddud, tanpa ada keraguan ya, tanpa ada kesamaran gitu, tanpa ada kebimbangan ya, litaraddud. Hatta law qala lana qail, sampai kalau ada pun yang ngomong ke kita, inna thalja aswad, bahwa salju itu warnanya hitam ya, bidalili anna bidalili anni aqribul asa allati biyadi thu'banan, dengan apa namanya dengan bukti ataupun dengan dalil bahwasanya aku adalah orang yang bisa merubah tongkat yang ada di tanganku menjadi ular, kan? Orang yang beris, orang yang bisa merubah tongkat yang ada di tanganku jadi ular, kan? Wadharaba 'asahu fil ard, kemudian dia pun mencampakkan apa namanya itu tongkatnya ke tanah. Fanqalabat ila su'ban, maka tongkat tadi pun berubah ke berubah menjadi ular. Fa inna hadzal ladzi ata bihi mimma yushbihul mu'jizah, maka sesungguhnya memang ini ya, maka ini memang adalah suatu hal yang apa namanya yang mirip ya ataupun menyerupai mukjizat. La yaj'aluna nataraddud ya nataraddadu fi bayadith thalab, tetap tidak menjadikan kita bimbang atas putihnya warna salju, warna salju, kan gitu ya. Jadi sampai itulah yang namanya idrakun yaqiniyun. Jadi walaupun ada yang bilang ya, walaupun ada orang yang ngomong bahwa salju itu hitam dengan apa namanya dengan berdalih bahwa dia itu bisa merubah punya bukti ataupun punya apa namanya punya penguat ya, dengan adanya penguat dia itu bisa merubah tongkat menjadi apa namanya menjadi ular, kan gitu. Maka itu enggak akan menjadikan kita bimbang atas putihnya warna salju. Nah, jadi pengetahuan kita terhadap putihnya warna salju ini disebut dengan pengetahuan yang idrakan jaziman. Nah, begitu. Bal naquru, bahkan sampai-sampai kita katakan ma'ajaba sal'a hadzal rajuli. Ya. Alangkah apa ya? Ajibnya apa yang diperbuat oleh orang ini, kan gitu ya. Takjubnya kan gitu ya. Alangkah ajibnya apa yang dibuat oleh orang ini. Idh qalaba, ketika ia merubah tongkatnya menjadi ular. Idh qalabal 'asa ila thu'banin. Illa anna thalja abyad. Namun begitu pun tetap saja salju itu putih. Walaupun kita kakui, walaupun kita mengatakan, "Wah, salutlah nengok perbuatannya, nengok kemampuannya," kan gitu ya. Salutlah melihat kemampuannya, kan gitu. Tapi tetap saja illa anna thalja abyad. Namun tetap saja ya salju itu putih. Wala nataraddadu fi bayadhihi abadan. Dan kita enggak pernah ragu ya. dan kita enggak pernah ragu atas keputihannya. Maksudnya warna putihnya salju. Nah, demikian. Fahada. Lanjutkan. Fahada al-naw'u min idraki yusamma fil istilah ilman. Iya. Fa huwa idrakun jazimun mutabiqun lil waqi' nashi'un 'an dalilin. Wa huwa al-mushahadatu al-hissiyyah bil basri. Yang merahnya sekalian. Fal ilmu huwa idrakun jazimun idrak huwa al-idrakul jazimu al-mutabiqu lil waqi' 'an dalilin. Baik. Fa hadha an-naw'u min al-idrak yusamma fi istilahi 'ilman. Maka jenis tahu yang seperti ini tadi, ya, jenis tahu yang seperti di atas tadi, itu kita namakan secara di dalam istilah, ya, ilmu. Ya, kita namakan ilmu. Jadi jenis tahu yang seperti tadi itu, ya, seperti yang diceritakan di atas tadi, itu kita namakan secara istilah ilmu. Fahuwa idrakun jazimun. Dan ilmu itu adalah idrakun jazimun. Ya. Tahu yang kokoh gitu ya. Pengetahuan ya, ngerti yang kokoh gitu. Mutabiqun lil waqi'. Sesuai dengan realita. Nashi'un 'an dalil. Muncul berdasarkan bukti. Wa huwal musyahadatul hissiyah bil basar. Dan di situ dia muncul berdasarkan buktinya, ya, permasalahan yang tadi, karena dia lihat langsung dengan matanya. Al musyahadatu al hissiyah. Ini persaksian indra bil basar, dengan penglihatan. Ini di mana dia melihat langsung bahwasanya memang salju itu dia lihat, kan, maka kan tadi di atas kan ceritanya apa? Fa idza nadharna ila tharat, kalau kita amati salju itu, ya, fa innana nudriku annahu abyad. Jadi, ya, nasyunan dalil. Dalilnya apa? Ya, berdasarkan bukti. Buktinya apa di situ? Kejadian di atas tadi, al musyahadatul hissiyah bil basar. Itulah buktinya, bahwa al-musyahadatul hissiyah bil basar. Di mana bukti kejadian di atas tadi, kenapa dia bisa punya idrakun yaqiniyun itu, kan, kita terhadap putihnya salju, ya, karena dia nazar, ya, karena kita nazarna ila thalath. Kita amati salju tersebut dan memang kita dapati warnanya putih. Ya, al-musyahadatul hissiyah bil basar. Jadi ini bukan syarat, ya. Ini bukan syarat daripada definisi ilm. Ya, karena syarat dari definisi ilmu itu enggak harus al-musyahadatul hissiyah bil basar. Jadi jangan salah anggap, ya, jangan salah kata terhadap penulis, kan, ya. Inilah Asy'ari ini menyimpang, kan, ya. Bukan, ya. Maksud dia bahwa ini cerita tentang nasyun an dalil. Ya, di mana dia muncul dari, ya, muncul berdasarkan bukti, ya, dan bukti yang ada di kejadian di atas maksudnya adalah al-musyahadatul hissiyah bil basar. Ya, karena al-musyahadatul hissiyah bil basar. Persaksian indra, ya. Persaksian indra. Persaksian indra bil basar, dengan penglihatan. Jadi enggak harus dengan penglihatan, ya, tapi ya ilmu itu tidak harus dengan penglihatan. Hanya saja kejadian yang di atas tadi yang kita ceritakan, buktinya, dalilnya adalah al musyahadatul hissiyah bil basar. Ya, intinya nasyun an dalil itu yang terpenting. Nasyun an dalil. Maka kesimpulannya di sini, fal ilmu, ya, huwal idrakul jazim. Ilmu itu adalah, maka kesimpulannya, ilmu itu adalah, ataupun definisi daripada ilmu adalah al idrakul jazim. Ya. Tahu yang kokoh, ya. Tahu yang mantap, al mutabiqu lil waqi, yang sesuai dengan realita, an dalilin, berdasarkan bukti. Udah, enggak ada, kan? Enggak ada kelanjutan al musyahadatul hissiyah bil basar, enggak ada. Jadi al-musyahadatul hissiyah bil basar ini menceritakan keadaan yang di atas. Gitu. Maksudnya menceritakan dalil yakinnya dia tentang putihnya salju tadi. Dari mana apa dalilnya? Yaitu al-musyahadatul hissiyah bil basar. Di mana kan tadi kita apa? Fa'idha nadharna ila salat. Jadi wahu al-musyahadah al-hissiyah bil basar, masalah salju. Iya, masalah salju, betul. Bukan definisi ilmu, ya, ilmu bisa saja intinya andalil, ya, intinya andalilin. Adapun masalah bentuk dalilnya apa, bisa saja al-musyahadatul hissiyah, bisa saja nanti Al-Qur'an, bisa saja nanti as-sunnah dan sebagainya, kan, gitu. Jadi oleh karena itu jangan pula nanti qat'inya wujudillah, kan, gitu, ya. Qat'inya keberadaan Allah itu kita bilang, wah, ini berarti qat'inya tentang keberadaan Allah itu adalah dhon kan gitu ya, gara-gara apa? Al-musyahadatul hissiyah bil basarnya enggak ada kan gitu ya. Enggak, bukan begitu ya. Untuk ilmu itu ada dua jalan gitu. Berdasarkan dalil ini apa? Oh, dalilnya. Intinya gini, nasyi'un an dalil, muncul dari bukti. Ya, dan nanti akan kita bahas bukti itu apa aja kan gitu ya. Itu yang kita bahas. Intinya ilmu itu idrakul jazim mutabik lil waqi nasyi'an dalil. Itu yang terpenting. Jadi ilmu itu ialah al-idrakul jazim, tahu yang kokoh, ya, tahu yang tetap, yang mutabik lil waqi, lagi sesuai dengan realita, andalilin, berdasarkan bukti. Itulah al-ilmu. Ya, kalau Syekh apa Syekh Ibnu Utsaimin mendefinisikannya apa? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jadi mengetahui sesuatu berdasarkan realita dengan pengetahuan yang kokoh. Ya sama aja sih. Ya, mirip. Namun di sini ditambah dengan apa? Nasyi'un an dalilin. Muncul berdasarkan dalil. Enggak ada. Enggak tahu saya ya kesalahan syariah. Kita enggak bahas itu dulu Bang Udi. Enggak tahu saya kesalahannya karena saya enggak pernah pelajari itu ya. Ya enggak tahu saya. Sedengnya dari mana? Siapa yang bilang sedeng? Ya enggak tahu saya sedeng enggak ada begini ya ikhwah ya. Antum kalau antum apa namanya? Kalau antum lihat tentang masalah sifat 20 itu Ahlussunnah juga menetapkannya. Kalau ada dari Ahlus Sunnah yang mengingkarinya justru aneh malahan. Ya hanya saja kita enggak nerimanya, bukan enggak nerima 20 tadi, tapi penetapan hanya berjumlah 20 gitu loh. Punya dalil gitu. Iya. Intinya cuman ya, kalau antum baca justru kalau antum menolaknya, saat antum baca lalu antum menolaknya ya justru antum perlu dipertanyakan juga, orang enggak memang benar kan itu sifat-sifatnya Allah yang 20 tadi, tapi cuma 20 aja. Nah, itu yang aja. Itulah kalaupun memang ada pengingkaran dari kita, yang kita ingkar itu sebenarnya adalah masalah penetapan 20-nya. Adapun di 20-nya itu kalau antum baca ya enggak ada yang salah. Justru kalau antum mengingkari salah satu dari yang 20 itu, ya itu patut dipertanyakan juga kitanya, kan gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi coba antum bahas dulu. Intinya begini, ikhwah, sebelum menyalahkan, salahkanlah di atas ilmu. Ya kan gitu. Nah, saya tadi hanya ngasih pandangan soal ucapan penulis wahwal musyahadatul hissiyah bil basar ya. Jadi jangan dijadikan dalil, ah inilah bentuk kesesatan Asy'ari kan gitu ya, dengan mengatakan ini ya, dia mendefinisikan ilmu al musyahadatul hissiyah bil basar. Nanti antum kelihatan sekali bodohnya gitu. Bodoh kalian nih, pau kali enggak ngerti bahasa Arab kata orang kan gitu ya. Dia bercerita bukan bercerita tentang definisi ilm. Bukankah di bawah sudah dia tekankan fal ilmu? Nah, ini kesimpulannya kan enggak disertakan di situ al musyahadatul hissiyah bil basar kan gitu. Ya, dia cuma mengatakan al ilmu al idrakul jazim al mutabik lil waqi' an dalilin. Sudah siap selesai. Adapun wa huwa al musyahadatul hissiyah bil basar itu dia menerangkan dalil yang kejadian di atas. Kan gitu. Bukti yang bukti untuk ilm pada kejadian di atas, apa buktinya? Yaitu apa? Al-musyahadatul hissiyah bil basar. Untuk kejadiannya di atas doang gitu. Intinya harus muncul dari bukti, muncul berdasarkan bukti. Ya bukti nanti bisa apa saja kan gitu. Nah, sama saya ini mirip juga seperti. Sama, enggak ada yang beda. Ya sama seperti ini, wa huwal idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' 'an dalil. Ya malah di sini ada tambahan 'an dalil. Ya sebentar, kalau Syekh Utsaimin hanya menyebutkan idrakul syai' ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Jadi mengetahui sesuatu berdasarkan realita dengan pengetahuan yang kokoh. Ya sebentar, kalau di sini tambahkan 'an dalilin. Ya karena memang mustahil ya. Mustahil idrak jazim itu tidak muncul berdasarkan bukti. Ya pasti ketika kita mengetahui sesuatu sesuai realita dengan pengetahuan yang kokoh, ya itu udah pasti muncul berdasarkan bukti. Dan bukti yang ada di kejadian di atas adalah al-musyahadatul hissiyah bil basar. Wallahu a'lam. Baik, lanjutkan. Wa amma law ra'ayna syakhsan min ba'idin syakhsan. Wa amma law ra'ayna syakhsan min ba'idin fataraddadna. Hal huwa fataraddadna. Oh ya, enggak masalah sih. Enggak kompon. Tataraddadna. Iya. Hal huwa suni'a min hajar? Sanamun. Sanam. Sanam. Iya. Hal huwa sanamun min hajar? Mm-hmm. Au insanun hayyin, au insanin hayyin. Insan. Nah, benar lah, au insanun hayyin. Au insanun hayyin. Fa imma imma fa imma ayatarajjaha indana shay'un. Aw la fa in aw la fa illam yatarajjah indana shay'un. Bi ay bi an tusawal tasawa tusawa. Tasawa tafa'ala. Fil madhi. Bi an. Mudhari. Bi an tasawal ihtimalani fa kana kullu minhumā 50 bilmi'ah 50 bilmi'ah fa hadha huwa ash-shakk kull fa kana kullu minhumā nah ini dia. Jadi tadi pertama tadi al-ilm ya, kita sudah terangkan apa itu al-ilm, atau dengan kata lain artinya apa yang kita terangkan di atas adalah jenis pertama daripada idrak. Ya, kita kan sepakat tadi menerangkan tentang apa naul ataupun anwa'ul idrak, jenis-jenis tahu, jenis-jenis ataupun ragam macam tahu atau tingkatan tahu. Ah ya, gitulah kira-kira ya. Jenis-jenis tahu ataupun saya kurang begitu suka ya ketika itu dibilang tingkatan, tapi lebih kepada jenis-jenis tahu. Jadi di mana tahu itu ada jenis-jenisnya. Ada yang tahu begini, ada yang namanya tahu itu bentuknya begini, ada yang namanya tahu itu bentuknya begini gitu loh. Jenis-jenis tahu, bukan tingkatan juga. Ya karena kalau tingkatan seakan-akan itu bisa bertingkat, bisa naik derajat. Enggak ya. Jadi kalau tingkatan kan kalau dari pertama begini, habis itu dia nanti naik derajat begini, enggak juga. Begitu. Intinya tahu ya tahu, yang ini ya ini tetap kan gitu. Ya, saya lebih suka dengan ungkapan anwa'ul idrak ketimbang martabatul idrak. Namun begitu pun ya bukan berarti para ulama tidak ada yang menggunakan ungkapan martabatul idrak, namun saya lebih suka dengan istilah anwa'ul idrak ketimbang dibilang itu martabah. Ya, jenis-jenis tahu. Jadi kalau jenis kan kita akan beda ya memahaminya, jenis dengan tingkatan kan gitu. Seakan tingkatan kan ya, sementara jenis ya jenis, intinya jenis gitu loh. Ya, berbeda gitu ya. Jenis gitu. Baik. Di mana jenis tahu itu tadi yang kita terangkan pertama dari jenis dari jenis-jenis tahu adalah al-ilm. Dan apa itu ilm? Al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' 'an dalilin. Nah, sekarang kita menerangkan jenis tahu yang lainnya ataupun jenis tahu yang kedua. Wa amma law ra'ayna syakhisan min ba'idin fataraddadna. Dan adapun kalau seandainya kita melihat seorang, ya, jadi beda ya. Jadi ini kan ra'ayna, sementara tadi di atas apa? Fa idza nadharna. Ya, fa idza nadharna ila falak. Ya, sementara kalau di sini wa amma law ra'ayna syakhisan. Ya, kalau kita melihat, ya, kalau tadi di atas kalau kita mengamati kan gitu ya. Baik, wa amma law ra'ayna syakhisan min ba'idin, dari jauh bahkan ya. Tanggung, udahlah ra'af dari jauh lah kan gitu. Fataraddadna. Maka kita pun apa tadi? Bimbang ya. Fataraddadna, maka kita pun bimbang. Hal huwa sanamun min hajar? Apakah sesuatu tadi ya, syakhisan tadi yang kita lihat tadi, sanam min hajar atau insanun hayyun? Atau dia itu seorang manusia hidup gitu ya. Fa imma ayyatarajjaha indana syai'un. Maka apabila di sisi kita ada yang rajih ya, ada sesuatu yang rajih gitu ya, ada sesuatu yang unggul gitu ya, ada sesuatu yang unggul aula ataupun tidak, fa in lam yatarajjah indana syai'un bi an tasawal ihtimalani fa kana kullun minhumā 50 bilmi'ah fa hadha huwa asy-syak. Ya, jadi singkatnya begini, tentang kejadian kita tadi yaitu kita melihat syakhis dari jauh tadi ya, lalu kita pun bimbang apakah itu patung yang terbuat dari batu atau itu manusia beneran kan gitu. Maka kalau misalkan ada keunggulan ya, ada sesuatu yang unggul di sisi kita ya, dari dua permasalahan tadi, yaitu patung ataukah itu manusia beneran. Fa imma yatarajjaha indana syai'un, maka kalau misalkan maka akan bisa jadi ada apa namanya, bisa jadi di dalam permasalahan kita tadi itu ada terdapat sesuatu yang unggul ya di sisi kita, atau bisa jadi tidak terdapat sesuatu yang unggul ya, atau bisa jadi tidak terdapat sesuatu yang unggul tentang permasalahan kita tadi. Fa illam yatarajjah indana syai'un, maka kalau misalkan tidak terdapat sesuatu yang unggul ya, tidak terdapatnya sesuatu apa, sesuatu yang unggul di sisi kita, bi antasawa ya, di mana dia itu permasalahan kita tadi itu tasawal ihtimalan ya, kedua-duanya itu berimbang ya, tasawal ihtimalan, keambiguan tersebut ataupun kebimbangan tersebut berimbang ya. Fakana kullun minhuma khamsina bil mi'ah, maka masing-masing dari keduanya ya, itu 50-50 kan gitu ya. Fahadha huwa asyak, maka ini dinamakan dengan asyak ya, fahadha huwa asyak. Nah ini yang ini, kalau begini keadaan taunya ya, kalau begini jenis taunya, maka ini dinamakan dengan asyak. Jadi berarti asyak itu apa? Tasawal ihtimalan ya, tasawal ihtimalan, itulah asyak. Syak itu adalah dua kemungkinannya itu berimbang ya, ihtimalan ya, dua kemungkinannya tadi itu berimbang, tasawa. Nah begitu. Wa in tarajjaha, lanjutkan bacaannya. Wa in tarajjaha ahaduhuma bi an ghalaba ala dhanni ala dhannina annahu insanun bi an zadatil nisbatu an 50 bil mi'ah bi annahu insan. At-tarfu ar-rajihu yusamma dhannan wa at-tarfu ar-marjuhu yusamma wahman. Nah, jadi kan ini masih tentang kejadian kita ya. Ini masih tentang kejadian yang tadi. Kelanjutan dari kejadian yang tadi. Jadi kalau misalkan ihtimalan tasawayani, kedua-duanya berimbang, maka itu kita namakan dengan asyad. Wa in tarajjaha ahaduhuma, tapi kalau misalkan salah satu dari keduanya ada yang unggul ya, bi an ghalaba ala dhannina annahu insan, yakni ghalaba dominan ya. Iya. Di mana dugaan kita lebih dominan kalau dia itu manusia. Di mana dugaan kita itu lebih dominan kalau dia itu manusia. Bi an zadatin nisbah, sehingga rasionya pun bertambah. Apa namanya? Persentasinya ya, persentasenya bertambah dari apa? 50 bil mi'ah, 50% ya. Jadi persentasenya lebih bertambah 50%. Ya, rasionya bertambah dari 50%, maksudnya dari 50%. Bi annahu insan, bahwa dia adalah manusia. Kan gitu. Jadi enggak 50-50 lagi, tapi dugaan kita bahwa dia manusia itu lebih kuat gitu, lebih banyak gitu ya. Bertambah di atas 50%. Jadi rasionya ataupun persentasenya di atas ataupun bertambah dari 50%. Fattarafur rajih, berarti yang manusia ya, karena kan tadi yang manusia yang bertambah apa yang lebih kita kuatkan ya dugaannya. Fattarafur rajih, maka bahagian yang rajih, yang unggul, itu kita namakan dhan. Wattaraful marjuh, kita namakan waham. Nah begitu. Aduh, berarti yang patungnya itu kita namakan waham. Ini kan perihal kejadian kita masih ya. Masalah kita melihat syakhis dari jauh, kemudian kita bimbang apakah dia itu patung dari batu atau dari manusia, atau manusia beneran. Nah jika jika kedua ihtimal tersebut itu mutasawian, berimbang, maka itu kita namakan syak. Ya, aku syak ini kan. Tapi kalau misalkan rasio kemanusiaannya lebih tinggi, maksudnya manusia benerannya itu lebih tinggi ya, di atas 50% kan gitu ya. Maka ini kita namakan dhon. Oh, aku dhon ini kan gitu ya. Jadi kalau tadi kalau yang sama, oh aku syak ini. Tapi kalau misalkan yang di atas 50, aku dhon ini bahwa itu manusia. Adapun yang patungnya itu kita namakan waham. Oh, aku waham ini kalau itu patung. Jadi aku dhon kalau itu manusia, aku waham kalau itu patung. Nah begitu. Misalkan saya melihat Septian dari jauh, Tapi saya ragu kan. Tapi ragu saya ngomongnya begini, aku waham kalau itu Septian. Itu artinya apa? Di bawah 50%. Iya. Aku waham kalau itu Septian kan. Namun kawan sebelah ngomong, aku dzan kalau itu Septian. Kawan satu lagi ngomong, aku syak kan gitu ya. Aku syak itu kalau Septian. Ya artinya apa? Aku syak dia berimbang kan gitu ya. Kalau tadi lebih kecil lagi dari kenyataan. Pastinya betul, iya, lebih kecil lagi ya. Jadi di bawah 50. Intinya at-taraful marju, bahagian yang tidak diunggulkan ya, bahagian yang diungguli oleh yang unggul gitu ya. Bahagian yang diungguli oleh yang unggul. Saya lebih suka gitu ya ketika iman dibilang tidak diunggulkan. Jadi bahagian yang diungguli ya, karena kan al-marju diungguli, rajih unggul. Jadi bahagian yang diungguli oleh apa? Oh ya, diungguli oleh yang unggul tentunya kan gitu ya. Bahagian yang diungguli itu disebut dengan waham. Ya, jadi umpama kejadian saya, ada Bang Musub, ada Yudi kan gitu. Kemudian kami melihat Septian dari jauh kan gitu ya. Lalu saya katakan, saya waham kalau itu Septian. Adapun Bang Musub, saya dzan kalau itu Septian. Adapun Yudi, saya syak kalau itu Septian kan gitu ya. Nah, gitu. Yakin. Iya. Syak ya. Nah, kalau Pak Rudi mungkin, oh, saya yakin kalau itu Septian kan gitu ya. Nah, itu ilm kan gitu. Ya. Nah, kan gitu. Ya itulah kira-kira jenis tahu. Nah ini kan realita ya. Ini saya la khilafa bainana. Ini nggak akan ada persisian dan kita nggak akan ada yang bisa nolak ini tentang permasalahan ini. Memang iya, oh iya, memang iya ada tahu yang begini gitu loh. Dimana memang tahu itu berarti bermacam-macam, beragam gitu. Nah, kan itu. Oleh karena itulah Syekh di sini menyebutkan anwaul idrak, jenis-jenis pengetahuan. Apa maksudnya bukan pengetahuan ya, jenis-jenis tahu gitu ya. Karena kalau pengetahuan nanti ada matematika, ada IPA kan kita gitu, ada biologi, ya, agak susah juga nanti kan. Gitu. Tapi maksudnya jenis-jenis tahu gitu. Jadi ada yang tahu itu yakin ya atau ilm. Hah? Itu jahal-jahal murakab nanti. Baik, nah demikian. Jadi murakablah hilang lama istilahnya. Ada nanti di sini insyaallah akan diterangkan kayaknya. Kemungkinan akan diterangkan. Baik, lanjutkan. Tajwizu amraini. Ahadihima. Ya, badal sama. Badal. Tajwizu amraini ahadihima arjahu. Tajwizu amraini. Ahaduhuma. Karena kalau tajwizu amraini ahaduhuma arjahu minal akharu. Minal akhara. Minal akhari. Oi. Minal akhari indal marjih. Murajjih. Murajjih. Oh ya, innal murajjah. Orang murajjah. Simpain. Arjah min indal. Tidak semakul atau simpain ya. Di sisi orang yang merojihkan. Oh iya benar, innal murajjih. Ahsan. Ya. Insyaallah innal murajjih. Lanjut. Lanjut. Farrajihu minhuma wadh-dhann. Wal marjuhu wal wahm. Wadh-dhann tabda'u nisbatuhu min wahidin wa khamsina bil mi'ah ila tis'ati wa tis'in bil mi'ah. Wal wahmu tabda'u nisbatuhu min tis'ina wa arba'in bil mi'ah ila wahid bil mi'ah. Min tis'ina? Min tis'ati. Min tis'ati. Min tis'ati wal arba'in. Min tis'atin. Min tis'atin wal arba'in. Bil mi'ah ila wahid bil mi'ah. Wahid. Baik, wa amma syak. Wa amma syak fatasawa fihi. Fatasawa fihi. Enggak, ini enggak bisa fatat. Mana ada fi'il madhi Wa amma syakku fatatasawa fihi an-nisbatani wal ihtimal. Wal ihtimal. Ini pun salah juga nih. Wal ihtimalani. Mungkin ada hamzah gitu. Wal ihtimalani kullan minhuma khamsin kullan minhuma khamsuna. Oh, mungkin begini ya, ini ada kesalahan. Wal ihtimalani li'anna kullan minhuma. Jadi wal ihtimalani li'anna, jadi la'ninya hilang. Adapun li'annanya itu beneran ada itu, li'anna. Li'anna kullan minhuma. Nunnya ketinggalan. Iya. Baca ulang aja. Alif ya, nunnya ketinggalan. Enggak lah, lam nunnya. Ya. Ihtimalani. Jadi ya, memang la'ninya pun hilang. Memang memang hilang ini. Kiranya udah ketulis sih. Iya, iya. Wal ihtimalani li anna kullan minhuma khamsuna bil mi'ah. Fa idza wasala al idraku ila mi'ah bil mi'ah fa huwa al ilm. Jadi fadhdhan, kalau gitu apa itu dhan kemudian? Apa itu definisi dhan? Ya kalau syak tadi, kalau syak itu kan mudah ya. Syak adalah apa namanya? Mutasawiyani fil idrak. Kan gitu ya. Fil idraki syai, kan gitu, mutasawiyani fil idraki syai, ataupun al ihtimalani mutasawiyani, itulah syak. Adapun dhan, fadhan di sini dikatakan tajwizu amraini, ya fadhan tajwizu amraini, ahaduhuma arjah min al akhir indal murajji, pengesahan dua perkara. Ya, jadi dhan itu pengesahan dua perkara, di mana dua permasalahan itu memang kita sahkan, ya kita nyatakan gitu loh. Ya seperti tadi wa amma law ra'ayna syakhisan min bait fataraddadna, ya artinya apa, kita bimbang apakah dia itu patung ataukah manusia beneran, ya di mana kedua-duanya yang kita sahkan gitu loh, kita nyatakan gitu, ya, di mana kedua-duanya itu memang kita nyatakan. Jadi tajwizu amraini, ya pengesahan dua perkara, ya, di mana salah satu dari dua perkara tersebut arjah lebih unggul, ya, arjah lebih unggul. Nah, kenapa kita bilang lebih unggul? Kenapa enggak kita bilang benar gitu ya? Karena memang kedua-duanya kita sahkan tajwiz. Ya, tajwizu amrain, di mana kedua-duanya itu sah gitu loh. Ya, kita sahkan gitu. Kita akui gitu. Ya, tajwizu amrain. Namun arjah, ya, salah satu dari keduanya arjah lebih unggul minal akhir dari yang lainnya. Indal murajjih, di sisi orang yang mengunggulkan. Nah, begitu. Nah, itulah dhon. Farrajih minhuma huwa dhon. Maka yang unggul dari keduanya, yang unggul artinya kedua-duanya memang tajwiz. Ya, memang tajwiz. Nah, begitu. Oleh karena itu, sedikit dari ulama yang mampu ataupun yang mudah ataupun yang suka ya menyalahkan gitu. Mereka lebih suka rajihkan. Ya, karena rajih hanya unggul, yang artinya yang marju belum tentu salah gitu loh. Bahkan roji di sisinya, di sisi murajjih, kan gitu. Di sisi orang lain, ya mungkin dia sebagai murajjih juga bisa jadi yang dimarjuhkan oleh yang A roji oleh si B, kan gitu. Demikian. Itulah mereka. Jadi enggan gitu loh. Dengan kata lain mereka tuh enggan buat menyalahin, buat menyalahkan. Iya, enggan buat menyalahkan. Kenapa? Taunya karena mereka tahu dan sadarnya tingginya kita yang bermudahan di dalam ha? Tapi memahami ini termasuk rem juga ya? Termasuk rem? Iyalah, rim. Tentunya rem untuk kita supaya kita tidak menghukum. Supaya ngaca diri lah kan. Iya, supaya bisa ngaca diri kan gitu. Jadi ulama itu enggan gitu. Jadi farrajih minhuma huwa dhan. Jadi singkatnya arrajih minhuma huwa dhan. Yang rajih itu kita namakan dengan dhan. Yang rajih itu kita namakan dengan dhan. Nah, bayangin ya. Dan di sini kita tahulah bahwasannya rajih ini kurajihkan. Dhan itu tetap. Bukan ilm. Kan gitu. Bukan yakin. Bukan yakin, rajih kan gitu. Bisa jadi yang lebih baik. Nah, intinya unggul lah. Ya itulah ya, saya enggak pun enggak tahu ya apa sinonim unggul dalam bahasa Indonesia, tapi yang jelas itulah yang saya tahu padanan rajih dalam bahasa Indonesia. Ya padanan rajih dalam bahasa Indonesia unggul ya. Silakan lihat kamus ya. Oh, enggak masuk tiga syarat ya. Enggak masuk tiga syarat. Iya, masalahnya kan enggak masuk kan gitu. Iya, intinya ar-rajih minhuma, yang rajih dari keduanya itu kita namakan dhon. Jadi dhon baru ketemu apa. Jadi perbedaan rajih dengan rajih. Kalau rajih menyepelekan pendapat yang lain. Rajih masih meninggikan, masih menghargai pendapat yang betul. Lain. Betul. Si penyebalan, si mubalogh bin Faiz. Ya, begitu. Okay. Intinya arjah, nah, maksudnya satu arjah yang satu rajah. Misal seperti ketika Syekh Utsaimin mengatakan war rajah indi qiraatul Fatihah di kulli raka'atin lil ma'mum walil lil imam walil ma'mum, kan gitu umpama ya. Ya cuma itu kira-kiranya begitulah ucapan Ibnu Utsaimin, tapi war rajah indi kalimat itu masih sangat saya ingat, adapun selebihnya memang itu hanya perkiraan. Jadi war rajah indi fi qiraatil Fatihah fi raka'atin fi kulli raka'atin lil makmum walil imam, kan gitu kan. Maka itu dhon, bukan berarti oh karena Syekh Utsaimin yang ngomong berarti benar, kan itu kan bukan ilm, kan gitu ya, bukan ilm itu dhon. Bahkan Syekh hanya bilang farroji indi, yang kuunggulkan di sisiku, kan gitu. Yang unggul di sisiku, ya, yang unggul di sisiku. Nah demikian. Tapi sekali lagi ya, indal murad murajjih. Wa manil murajjih? Lasna, kan ya. Lasna, kan gitu ya. Wa manil murajjih? Siapa al-murajjih? Lasna. Ya, Syekh Utsaimin ya, mungkin bisa jadi ya. Kul murajjih, kan gitu. Jadi kalau kita jangan-jangan juga ya, jangan belagu juga. Ar-rajih indi, oh, mah hebat kawannya, kan gitu ya. Apalagi sampai bilang yang benar adalah, kan gitu ya. Yang kubenarkan, wah hebat, kan gitu ya. Atau sampai bisa bilang bahwa dia bisa menemukan ilmu dari nas, kan. Iya, istibatullah. Rojih dengan apa? Rojih dengan arjah. Ya memang bisa saja seseorang itu akan naik kepada derajat ulama, apa namanya, mujtahid tarjih, bahkan mungkin nanti bisa naik lagi kepada derajat dan seterusnya. Tapi yang kenapa saya bilang lasna tadi bukan kita? Karena gini, para ulama menghukumi ataupun menggelari Imam Nawawi saja itu sebagai ulama mujtahid tarjih. Jadi masa udah kayak ulama, udah kayak Imam Nawawi aja mereka masih bilangnya kalau itu adalah mujtahid tarjih, bukan mujtahid mutlak. Kan gitu. Lah kalau memang sekelas Imam Nawawi aja baru bisa dibilang mujtahid tarjih, gimana caranya kita bisa sampai mujtahid mutlak, kan gitu ya. Kan gitu. Makanya saya bilang tadi untuk menjadi mujtahid tarjih saja pun saya pikir masih jauh mustahil untuk kita menisbahkan diri kita sebagai mujtahid tarjih. Maka tadi saya bilang lasna ini. Nah demikian. Wal marjuhu wal waham, dan yang marjuhnya yang diungguli gitu ya. Maksudnya yang diungguli bukan yang diunggulkan ya, tapi maksudnya yang diunggulin oleh yang unggul gitu ya. Wal marjuh ataupun yang apa ya, yang tidak dinyatakan rajih lah gitu ya. Wal marjuh indal murajjih tentunya ya, indal murajjih wal waham. Itu dinamakan al waham. Jadi singkatnya begini berarti, dhon rajih, waham marjuh. Ya udah singkatnya, definisinya simple ya. Jadi ilam idraful jazim al mutabiq lil waqi' an dalil. Syak al ihtimalani mutasawiyani dhon ar-rajih waham al-marjuh. Selesai. Atau kalau mau pakai definisi yang di atas tadi, fa dhon tajwizu amrayni ahaduhuma arjah min al-akhir indal marjuh. Nah kemudian dhon itu seperti apa sih, kan gitu. Nah, maka di sini penulis juga ngejelasin kepada kita gimana dhon itu ya, bentuk ataupun kriteria dhon itu. Maka kriteria dhon itu tabda'u nisbatuhu min wahid wa khamsina, min wahidin wa khamsina bil mi'ah ila tis'atin wa tis'ina bil mi'ah. Jadi rasionya itu dimulai dari selain rasio bahasanya, persentasinya itu dimulai dari 51% sampai 99%. Ya itu dhon, 99% pun dhon. Nah, jadi rasionya itu mulai dari 51 sampai ke 99% itu dhon. Wal waham, adapun waham tabda'u nisbatuhu min 49 bil mi'ah ila 1 bil mi'ah. Adapun waham itu persentasinya mulai dari 49%, ya bukan 50 ya, kalau 50 itu lagi 49 sampai ke 1%. Nah, itu disebut dengan waham. Jadi 1% pun tetap dibilang waham. Ya enggak dibilang jahil ya, tapi tetap waham. Darah dua li dan. Iya, tetap waham ya, masih tetap dikatakan waham. Kenapa? Karena di situ masih ada tajwiz, pengesahan gitu ya. Masih ada idrak di situ gitu. Baik. Wa amma syak, adapun syak fatatasawa fihi nisbatan. Persentasinya ataupun rasionya berimbang. Ya, fatatasawa fihi an-nisbatani wal ihtimalani dan keambiguannya. Jadi rasio ataupun persentasi dan keambiguannya itu berimbang. Tatasawa fihi, berimbang padanya. Li'anna kullan minhuma 50 bilmiah. Karena masing-masing dari keduanya sama-sama 50. Ya, 50%. Fa idza wasala al-idrak ila 100 ila 100 bilmiah fa huwa ilm. Jadi kalau misalkan taunya kita tadi itu sampai kepada 100%, maka itu dinamakan ilm. Jadi kalau udah sampai 100% itu dinamakan ilm. Kenapa? Karena 100% itu kan apa? Mutabiq lil waqi', sesuai dengan realita, sesuai dengan apa adanya. Mahu alaihi. Jadi kalau misalkan kalau di sini bahasa Syekh mutabiq lil waqi', sementara kalau bahasa Syekh Fauzan dengan Ibnu Utsaimin mahu alaihi. Ala ma huwa alaihi, ala ma huwa alaihi, itu bahasa Syekh Utsaimin. Ya, apa itu makna ala ma huwa alaihi? Ya, al mutabiq lil waqi'. Namanya gitu. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, ilam apa namanya tadi? Ilam, kemudian dhon, kemudian waham, kemudian syak. Ya, ataupun ilam, syak, dhon, waham. Baru empat ya? Iya, baru empat. Baik, apakah ada lagi? Ya, coba kita baca kelanjutannya. Wabina'un ala dhalika. Wabina'an. Wabina'an ala dhalika. Fama nasma'uhu yaumiyan fi nashratil ahwalil jawiyyah. Jawiyyah. Min annahu sayanzilul maqar al-yawma mathalan wa ghaliban ma yanzil. فإن إدراكنا لنزول المطر يسمى ظنا وليس علما لأنه لو كان علما لما كان قابلا لتخلفه وقد يتخلف الخبر هنا فلا ينزل المطر. وبناء على ذلك فما نسمعه يوميا في نشرة ya nashra ya fi nashratil ahwal al jawiyyah. Dan contoh dari hal ini ya, dan contoh akan untuk hal tersebut ataupun akan hal tersebut, fama nasma'uhu ataupun bukti ya, bukti akan hal tersebut ya, atau yang sudah ada gitu ya, wa bina'an ala dzalika, dan yang apa namanya ya buktilah ya, bukti akan hal tersebut ataupun contoh dari hal ini, fama nasma'uhu, sebagaimana yang kita dengar sehari-hari fi nashratil ahwalil jawiyyah terkait berita apa namanya, berita iya perubahan cuaca ya, berita tentang keadaan cuaca gitu ya, apa Mbak apa namanya ya, kalau di bahasa inteleknya apa ini, ramalan. Iya, ramalan cuaca, betul ya. Fi nashratil ahwalil jawiyyah min annahu sayanzilul matar al yauma mathalan, di mana dia mengatakan hujan akan turun hari ini. Ghaliban ma yanzil. Realitanya seringnya itu ya enggak turun kan gitu ya. Padahal sering enggak turun kan gitu ya. Sering enggak terbukti gitu. Fa inna idrakana, maka pengetahuan kita tentang hal ini, ya, tentang hal tersebut, ya, li nuzulil matar yusamma dhannan. Kenapa? Gara-garanya ghaliban ma yanzil, bukan enggak sering, itu enggak turun gitu ya. Hujan tadi enggak turun. Maka pengetahuan kita tentang hal ini, tentang al-ahwalul jawiyah tersebut, ataupun pengetahuan tentang linuzulil matar ini, yusamma dhannan. Walai sa'ilman, itu enggak dibilang ilmu itu yang kayak begitu. Itu hanya dhon, ya, bukan ilmu. Makanya kan dibilang perkiraan ya, ataupun perkiraan cuaca gitu. Baik, ataupun ramalan ya, namanya ramalan cuaca kan ya, ya maka dhannan. Ya. Wa yusamma dhannan, walai sa'ilman, itu tidak dinamakan dengan ilmu. Li'annahu law kana 'ilman lamma kana qabilan lit takhalluf. Ya, andaikan pun itu ya, kita katakan ilmu, ya, andaikan permasalahan tadi itu kita katakan ilmu, gimana ceritanya terjadi apa namanya ketidaksesuaian gitu ya, atau khulluf. Iya. Hujan depannya enggak terbukti ya, at-takhalluf tidak terbukti. Ini kana qabilan litakhalluf. Di mana dia itu ada ketidak apa ada ketidak, ada kegagalan ya, takhalluf kegagalan. Ya qabilan litakhalluf di mana pengetahuan mereka tadi ya, ilmu mereka tadi, kalaulah ini kita anggap ilmu, kita katakanlah oh ini ilmu ini. Ya, bukan dzan ini. Kalaulah itu memang ilmu, ilmunya itu terdapat kegagalan gitu loh. Kana qabilan litakhalluf, terdapat kegagalan di dalam pengetahuan mereka. Oleh karena itu enggak tepat untuk dibilang ilmu. Lebih tepatnya itu dikatakan apa? Praduga. Di mana praduga mereka terdapat kegagalan. Itu yang benar. Jadi, kalaulah li'annahu law kana 'ilman, kalaulah kita katakan itu ilmu, ya, lamma kana qabilan litakhalluf. وقر يتخلف الخبر هنا فلا ينزل المطر. Dan sungguh dan terkadang apa ya, dan terkadang berita ataupun berita tentang turunnya hujan ini gagal. Jadi dugaan mereka, ramalan mereka gagal, ya takhallaf فلا ينزل المطر, dan maka motor pun tidak turun. Ya ini sering sekali terjadi ya. Makanya dia katakan di sini wa binaun ana dzalika. Dan bukti akan hal tersebut tadi gitu. Apa yang demikian? Contoh lain. Khabarul wahidil 'adli yusiru dhannan. Iya. La 'ilma. Li'annahu wa in kana 'adalan wa in kana 'adalan illa annahu laysa bi ma'sum. Dapat ya kau minhu al-khata'. Wanisianu. Watawahumu, watawahumu, wakhiru dari. Kullu hada mimma yajuzu alaihi adatun. Wa syara'an. Adatun. Wa kullu hada mimma yajuzu alaihi adatun wa syara'an wa aqlan. Nah. Jadi di sini Syekh mencontohkan dengan permasalahan lain terkait binaan ala dzalika tadi ya. Jadi pertama dia contohkan fa ma nasma'u yaumiyan fi nashratil ahwalil jawiyyah, terkait ramalan cuaca, dan selanjutnya dia contohkan khabarul wahid. Ya, khabarul wahid. Biasa kita kenal dengan apa? Istilah kabar seorang gitu ya, kabar satu orang. Khabarul wahid. Al adli. Yang adil sekalipun yufidu dhannan, itu memberikan ifadah dugaan. Jadi wa khabarul wahid, wahidul adli yufidu dhannan. Nah begitu. La ilman, ya menurut Syekh begitu di sini. La ilman. Li'annahu wa in kana 'adlan, walaupun yang ngabarin tadi itu orangnya adil. Enggak ada cacat. Illa annahu laysa bi ma'sum. Kenapa bisa berpandangan begitu kan gitu? Karena enggak ada satupun orang yang ma'sum. Faqad yaqa'u minhu al-khata'. Bisa saja terjadi, terdapat padanya apa, kesalahan. Maksudnya bisa saja terjadi kesalahan pada dirinya. Enggak mungkin ma'sum. Wanisyan, lupa, belum lagi soal lupa. Wattawahum, belum lagi soal keraguan. Tawahum masalah waham ya, belum lagi waham. Waham yang di atas ya, ragu yang di atas tadi ya. Belum lagi kebimbangan. Wa ghairu dzalik, dan selainnya. Wa kullu hadha mimma yajuzu alaihi 'adatan wa syar'an wa aqlan. Dan apa namanya? Setiap hal ini mimma yajuzu alaihi jaza'ala atau mimma yujawizu alaihi. Apa ini bacaannya? Yajuzu atau yujawizu? Tadi itu boleh lihat tajwiz. Oh, apa yang cocok ini? Yujawizu. Iya, betul ya. Yujawizu alaihi ya. Iya, betul. Ya, di mana ini kita akui bersama-sama ya, wa kullun hadza mimma yujawizu alaihi, soal al-khata ya yaqa'u al-khata minhu, yaqa'u nisyan minhu, yaqa'u tawahum minhu wa ghairu dhalika. Adatan wa syar'an wa aqlan. Ya, secara kebiasaan itu bukankah kita akui ya? Wa kullun hadza mimma yujawizu alaihi. Adatan wa syar'an. Secara syariat, wa aqlan dan secara akal. Jadi akal menerima hal ini, akal mengakui hal ini, syariat mengakui hal ini, kebiasaan juga mengakui hal ini. Masalah apa? Masalah ya, ya apa namanya? Laisa bima'sumin, yaqau minhul khata, yaqau minhun nisyan, yaqau minhu tawahum. Nah, begitu. Wa kullu hadza mimma yujawizu 'alaihi 'adatan wa syar'an wa 'aqlan. Ya Allah a'lam. Jadi yang tepat bacanya yujawiz ya kayaknya. Ya bukannya juzu ya. Kok enggak nyambung kalau ya juzunya. Kita lanjutkan. Baina mana jidu anna al-khabar al-mutawatir yufidul ilm. Wala yakbalu. Ya wala yakbalu. Wala yakbalu taraddud. Li'annahu rawahu jama'atu jama'atun an jama'atin. Tahyil. Tahyilul adati. Tahyilul adati. Adatu. Tahyilul adatu. Tahyilu bukan tahyil. Tahyil. Oh tahyil. Iya tahyil. Tahyilul adati. Adatu. Tawat. Apa ini? Tawatuhu. Tawatuhu. Tahyilul. Iya. Tahyilul adatu. Ada kebesaran. Tawa. Ini al-adah atau tawaku ya yang jadi fa'il tahyil. Wah, fa'il itu sudah mudhari. Jadi mulai dari bayi namanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktunya pun sudah habis. Insyaallah besok ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.